Baik ya, ana ulangi. Iza waqa'at ta'u ifta'ala ba'da dalin au zalin. Ya, ba'da dalin au zalin au zayin. Dilihat kaidahnya, idza waqa'at ta'u ifta'ala ba'da dalin au zalin au zayin. Tuqlabu dalan. Ya. Tuqlabu dalan. Lihat. Idza waqa'at ta'u ifta'ala. Apabila ta dari wazan ifta'ala terletak setelah huruf dal atau huruf zal atau huruf za. Zalin itu maksudnya huruf za. Zalin itu maksudnya huruf za. Dalin itu maksudnya huruf dal, huruf da. Jadi apabila ta dari wazan ifta'ala itu terletak setelah fi'il, setelah huruf dal atau huruf zal atau huruf za, tuqlabu dalan, maka tak tersebut diganti menjadi huruf dal. Taknya ya, taknya diganti menjadi huruf dal. Tuqlabu diganti, dipindahkan menjadi huruf dal. Jadi taknya tadi kita ganti menjadi dal. Seperti iddana. Kasih tasdid ya. Iddana asalnya adalah iddana. Paham? Iddana asalnya adalah iddana. Iddana contohnya itu asalnya adalah iddana itu wazan ifta'ala. Tapi ini yang ada harfu ilahnya di tengah kemudian diganti dengan alif ya, ifta'ala, ifta'ala menjadi ifta'ala. Nah, iddana itu wazan ifta'ala, huruf ta terletak setelah huruf dal. Ya kan? Idtana tak terletak setelah dal. Maka kaidahnya diibdalkan huruf ta ini menjadi huruf dal. Maka menjadi iddana. Terkena hukum iklab di sini. Iklab. Apa ibdal? Ya, terkena hukum ibdal. Iddana aslinya adalah iddana. Wazan ifta'ala. Jelas? Nah, ta terletak setelah dal. Dal dulu baru taknya. Untuk wazan ifta'ala. Maka kaidahnya huruf ta dari wazan ifta'ala yang terletak setelah dal, za ataupun za, dia dipindahkan, diganti menjadi huruf dal. Maka menjadi iddana. Tapi karena bertemu dua huruf yang sama, maka digabungkan menjadi satu, kemudian dikasih tasdid menjadi iddana. Ya, iddana. Contoh yang kedua. iz dakaro, pakai zal, iz dakaro, aslinya adalah iz takaro, iz pakai zal ya, iz dakaro, asalnya adalah iz takaro, ikut wazan iz ta'ala. Di situ huruf ta pada wazan ifta'ala itu terletak setelah harfu zal. Maka koedahnya dia dipindahkan menjadi huruf dal. Bacanya izdakaro. Ada yang mengatakan boleh juga diidghamkan. Berarti kalau izdakaro menjadi izdakaro. Izdakaro, tidak pakai dal. Kalau dia diidghamkan. Tapi kalau tidak, maka dia terkena hukum ibdal. Yaitu apa? Huruf ta dipindahkan menjadi dal. Kenapa? Karena huruf ta pada wazan ista'ala terletak setelah huruf zal. Maka menjadi izdakaro. Asalnya izdakaro. Makanya kalau kita tahu kaidah ini, ya, izdakaro. Kalau kita nggak tahu kaidahnya, mungkin kita akan kebingungan mencari tiga hurufnya. Paham? Mana yang huruf asli? Bisa jadi kita nyarinya nanti adalah dakaro, padahal yang benarnya adalah zakaro. Izdakaro itu kan ikut wazan ifta'ala, aslinya dia adalah iztakaro. Dari kata zakaro ikut wazan ifta'ala menjadi iztakaro. Ta pada wazan iztakaro itu dipindahkan menjadi dal, karena koedahnya apabila huruf ta dari wazan ifta'ala, huruf ta-nya ya, terletak setelah huruf dal atau huruf zal atau huruf za, maka huruf ta tadi dari wazan ifta'ala itu dipindahkan, diibedalkan menjadi dal. Tuklabu dalan. Dia dipindahkan menjadi dal. Maka bacanya nanti izdakaro. Asalnya iztakaro, ifta'ala. Kalau wazan iztakaro, di situ kan ikut wazan ifta'ala. Tapi huruf ta pada wazan ifta'ala, iztakaro, terletak setelah huruf zal. Maka kaidah ibdalnya, dia dipindahkan menjadi huruf dal. Maka dibaca iztakaro. Berarti kalau kita mau cari izdakaro tiga hurufnya adalah tetap zakaro. Dal terkena hukum ibdal. Ada yang mengatakan dia diidghamkan saja. Berarti kalau izdakaro langsung diidghamkan menjadi izdakaro. Artinya zal diganti zal, kemudian digabungkan menjadi satu. Ya, diidghamkan menjadi izdakaro. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita dapati kaidahnya nanti, maka dia terkena hukum ibdal. Berikutnya huruf to. Kaidahnya huruf ta iza waqa'at ta'u ifta'ala, masih wazan ifta'ala ini ya. Iza waqa'at ta'u ifta'ala, ba'da sabin au dodin au to'in au zo'in. Iza waqa'at ta'u ifta'ala ba'da sodin, setelah huruf sod, au dodin, atau setelah huruf do, au to'in, atau setelah huruf to, au zo'in, atau setelah huruf zo. Jelas? Kulibat ta'an. Kulibat to'an. Ya. Kulibat to'an. Maka huruf ta'nya tadi diganti menjadi huruf to. Ana ulangi. Apabila ta dari wazan ifta'ala terletak setelah huruf sod, atau terletak setelah huruf do, atau terletak setelah huruf ko, atau terletak setelah huruf zo, maka ta yang ikut wazan ifta'ala dipindahkan menjadi huruf to. Contoh, istabara. Asalnya adalah istabara. Sobaro tiga hurufnya ya. Ikat wazan ista'ala, istobaro, istabaro, menjadi istobaro. Jadi, kalau dia istabaro, berarti huruf ta terletak setelah huruf sod. Maka kaidahnya huruf ta tersebut diganti menjadi huruf to. Karena alasannya, alasan sebagian para ulama'nya, sod ini kan termasuk huruf yang keras, yang berat. Kalau mau dipindahkan ke ta, setelah to huruf yang berat dipindahkan ke huruf yang ringan, ta, orang Arab kepayahan. Istabaro itu lidahnya payah. Nah, karena berat akhirnya dipindahkanlah huruf ta yang ringan itu ke huruf yang berat juga, yaitu huruf to. Jadi pengucapannya orang Arab ringan. Istabaro. Ya, istabaro menjadi istabaro asalnya adalah istabaro. Sod huruf yang berat, sedangkan ta huruf yang ringan. Kalau dari satu posisi huruf berat berpindah ke huruf yang ringan, orang Arab berat mengucapkannya. Su'ubah sama mereka, berat sama mereka. Nah, karena berat, ya mereka rubahlah kaidahnya biar menjadi ringan. Huruf yang ringan tadi, yaitu huruf ta, diganti menjadi huruf berat juga. Berarti huruf berat setelahnya huruf berat lagi. Istobaro. Jadinya ringan. Berat tambah berat, jadinya ringan. Istobar ini termasuk kosakata yang sering kita jumpai ya. Kadang kalau seseorang tidak perhatikan, maka dia nanti cari asal katanya itu tobaro, yang nggak dapat di kamus. Pokoknya ini kaidah kias, artinya wazan apapun, kalau dia ikut wazan ifta'ala, kata apapun kalau dia ikut wazan ifta'ala, kemudian sebelum huruf ta dari wazan ifta'ala adalah huruf sod, do, to, atau zo, maka ta dari wazan ifta'ala itu harus dipindahkan menjadi to. Contoh yang kedua, ibtoroba. Ibtoroba pakai do. Asalnya adalah ibtaroba. Ya, pakai do ya. Id toroba asalnya adalah id taroba. Jelas? Id taroba huruf ta dari wazan ifta'ala terletak setelah huruf do. Maka dia diibdalkan menjadi to. Menjadi id toroba. Contoh yang ketiga, ittoroda. Ya, ittoroda. Pakai to, ittoroda. Apa aslinya nih? Huruf mim. Huruf mim. Iza waqa'at an-nunu as-sakinatu. Ya. Iza waqa'at an-nunu as-sakinatu. Kalau dibaca langsung, iza waqa'at an-nunu as-sakinatu. Nun yang disukun. Wat tanwi dalam kurung ini ya. Dalam kurung wat tanwinu nunun sakinatun. Wat tanwinu nunun sakinatun. Tutup kurung lagi. Jadi iza waqa'atin nunus sakinatu ai maksudnya wat tanwinu nunun sakinatun tutup kurung qabla ba'in ya qabla ba'in tuqlabu miman qabla ba'in tuqlabu miman fil lafzi tuqlabu miman fil lafzi pakai alif lam fil lafzi wa tabqa ala haliha khatton wa tabqa ala haliha khatton ana ulangi iza waqa'atin nunu as-sakinatu wa tanwinu nunun sakinatun qabla ba'in tuqlabu miman fil lafzi wa tabqa ala haliha khatton apabila nun yang disukun terletak, anda baca dulu setelahnya ya, sebelum huruf ba, dan yang dimaksudkan nun disukun di sini adalah tanwin, ya, nun yang disukun di sini, yang dimaksudkan juga adalah tanwin, jadi bisa jadi nunnya nun langsung nun sukun atau nun atau huruf tan. Tanwin. Sebelum huruf ba, tuqlabu miman, maka nun yang disukun tadi, baik nun sukunnya atau tanwinnya, tuqlabu miman diganti menjadi huruf mim. Fil lafzi secara lafaz, ketika diucapkan diganti huruf mim. Wa tabqa ala haliha khatton dan huruf nun tadi tetap berada pada keadaannya secara tulisan. Secara tulisan tetap berbentuk nun, tapi secara lafaz mengganti terganti menjadi huruf mim. Ini di qada tajwid juga ada. Paham ini? Seperti contoh man bago. Bago pakai alif maksurah. Man bago. Itu nun setelahnya ada huruf ba. Kalau dibaca mambago ibdal ya ibdal mambago ala akhihi faqad akhta'a man baga ala akhihi faqad akhta'a khata'an bayyinan. Ala akhihi faqad akhta'a khata'an bayyinan. Jadi ana ulangi tulisannya, man baga alif bengkok ya, bukan alif tegak. Ala akhihi faqad akhta'a khata'an bayyinan. Kalau dibaca dengan hukum ibdal, man baga ala akhihi faqad akhta'a khata'an bayyinan. Bayinan nanti yang kedua itu, bayinan itu kalau dibaca wakaf, bayina. Paham ini? Tanwin nasab. Ketika diwakafkan, ganti menjadi alif. Nah, di situ, khoto'an kan tanwinnya dalam keadaan nasab ya. Nun, tanwin itu termasuk nun yang itu, disukun. Setelahnya ada huruf ba, maka dibaca khoto'an bayina. Nah, dalam koedah korofnya, dia disebut dengan ibdal. Nah, ini kalau kita baca dengan koedah ilmu bahasa, boleh kalian baca begini. Man bago itu boleh, karena kita tidak memakai kaidah tajwid, tapi kalau kita pakai kaidah bahasanya, kita bacanya mambago. Kalau ada yang negur misalkan, enggak usah pakai kaidah tajwid, jawabannya ini bukan kaidah tajwid, ini kaidah ibdal, ya kan? Karena secara akalnya kan ketika bahasa Arab percakapan atau membaca sebuah tulisan, kaidah tajwid tidak berlaku, karena kaidah tajwid itu hanya berlaku ketika membaca Al-Quran. Jelas. Nah, kalau kalian baca nanti mambago, kemudian ada yang menegur, enggak usahlah pakai hukum ikhfa, ini bukan baca Al-Qur'an ini. Jawabannya kita enggak pakai hukum ikhfa, tapi kita pakai hukum ibdal. Dan ibdal itu termasuk kaidah dari ilmu bahasa Arab. Paham ini? Mambago ala akhihi faqad akhta'a khata'an bayyina. Kalau kalian mau baca langsung, bayinan juga bisa. Tapi kalau kalian berhentikan bayina, kalian harus baca panjang. Kenapa? Karena di situ terjadi hukum ibdal. Ya, bayina. Tanwin dalam keadaan nasab ketika diwakafkan diganti menjadi a, alif. Huruf ha, al-ha'u. Kaidahnya ta'ut ta'nisi fil asma'i al-mufradati. Ta'ut ta'nisi fil asma'i al-mufradati. Yuqafu 'alaiha ha'un. Ta'u ta'nisi fil asma'i al-mufrodati yuqofu alaiha ha'un. Anda terjemahkan? Sudah tulisannya? Ta'u ta'nisi fil asma'i al-mufrodati yuqofu alaiha ha'un. Tak taknis, maksudnya di sini tak marbuto. Tak taknis di sini maksudnya tak marbuto. Paham? Fil asma'i al-mufrodah, pada isim mufrod. Ingat ya, tak taknis di sini, tak taknis kan ada dua ya. Ada yang mafduha, ada yang marbuto. Yang dimaksudkan tak taknisnya di sini adalah marbutonya. Thank you. pada isim mufrad. Apabila dia diwakafkan atas isim mufrad tadi, artinya ketika dibaca berhenti pada isim mufrad yang ada ta marbutonya tadi, maka diwakafkan dengan menjadi huruf ha. Dan itu sudah masyhur ini. Seperti muslimatun. Ketika diwakafkan menjadi muslimah. Hamzatu menjadi Hamzah. Usamatu menjadi Usamah. Ketika wakaf, maka taknya tadi diwakafkan dengan diibdalkan menjadi huruf ha. Itu kok ada ibdal ya? Ya? Dari sini kan sudah semakin terbedakan kan bagaimana ibdal dengan bagaimana iqlal. Seperti fatatun juga. Hazihi fatatun. Ketika kalian wakafkan nanti pada kata fatahnya, kalian mengatakan hazihi fatah. Atau fadilah. Fadilatun. Kita katakan hiya fadilah. Asalnya hiya fadilatun. Tapi ketika wakaf dikatakan hiya fadilah. Itu hukum ibdalil. Ta marbuto diganti menjadi ha ketika wakaf berhenti pada akhir isim mufrad yang memakai ta marbu, ta marbuto. Wakaf itu maksudnya kan berhenti. Jadi ketika kita berhenti pada sebuah isim mufrad yang ada ta marbutohnya, maka kita berhenti dengan mengganti ta marbuto menjadi huruf ha. Muslimatun menjadi muslimah. Fadilatun menjadi fadilah. Usamatu menjadi usamah. Mulaikatun menjadi mulaikah. Tujuh yang kemarin kita sebutkan selain dari waw dan ya sudah disebutkan. Apa? Sekarang alhamzatu hamzah. Selanjutnya, iza taqarrafat al-wawu awil ya'u. Nulisnya yang liga. Iza taqarrafat al-wawu awil ya'u ba'da alifin. Ya, ba'da alifin. Sakinatin. Kulibat hamzatan. Iza tatarrafatil wawu awil ya'u ba'da alifin sakinatin kulibat hamzatan. Kaidahnya lihat, apabila huruf waw atau huruf ya terletak setelah alif yang disukun, maka kaidahnya kulibat hamzatan. Waw atau ya tadi diganti menjadi hamzah. Ibdalnya menjadi hamzah. Seperti samaun. Aslinya adalah samawun. ya. Samaun aslinya adalah samawun. Kaidah ibdalnya waw terletak setelah huruf alif yang disukun. Maka di sini hukum ibdal juga masuk. Hukum i'lal masuk ya. Tapi ibdal juga masuk. Bagaimana ibdalnya? Waw-nya diganti menjadi hamzah. Waw-nya dibuang dulu ya. Setelah dibuang, digantilah waw tersebut yang telah dibuang diganti dengan huruf hamzah. Kodoun asalnya adalah kodoyun. Kodoun aslinya adalah kodoyun. Selanjutnya, wa kadzalika al alifu, tambahannya ini, wa kadzalika al alifu idza tatarrafat ba'da alifin, wa kadzalika al alifu idza tatarrafat ba'da alifin qulibat hamzatan. Ya, wa kadzalika al alifu, begitu juga apabila ada alif, begitu juga huruf alif apabila dia terletak setelah alif, alif terletak setelah alif, maka alif tadi diganti menjadi hamzah. Seperti sahra'u aslinya adalah sahra, ada dua alif setelahnya. Ya, sahra'u itu aslinya adalah sahra, ada dua alif setelahnya. Jadi apabila ada sebuah huruf alif terletak setelah alif, maka alif yang kedua itu diganti menjadi hamzah. Baik ya, itu sudah Anda cukupkan tentang huruf hamzah. Kita cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.